Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida thumma ma ba'd. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kula dhalalatin finnar. A'adhanallahu iyaakum minan nar. Qala al-imam Dzulqayyim rahimahullah, di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi seorang hamba adalah anna tastadi'i nisyanallah li'abdi wa tarka wa takhliyatah بينه وبين نفسه وشيطانه وهذا أهلك الهلاك الذي لا يرجى منه نجاه. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, di antara akibat pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah Allah Subhanahu wa taala akan melupakannya dan Allah akan meninggalkannya dan Allah akan membiarkannya dia sendirian antara dirinya dengan syaitan. Waliyadzubillah. Dibiarkan, ditinggalkan, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlakal halak alladzi la yurja minhu najah. Maka yang kondisi demikian ini adalah kehancuran yang sebenar-benar kehancuran yang tidak diharapkan lagi bagi seorang keselamatan baginya. Dibiarkan, ditinggalkan, dilupakan oleh Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tamdur nafsum ma'afad damat liradin, dan hendaknya seorang jiwa melihat terhadap apa yang telah dia lakukan untuk esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian sekali-kali melupakan Allah dengan bermaksiat kepada Allah, berpaling dari Allah, berpaling dari peringatan Allah, bahkan menentang memusuhi Allah dan Rasulnya, waliyadzubillah. Jangan kalian sekali-kali melupakan Allah. Fansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan diri mereka sendiri. Ulaikahumul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini mengerikan, fasik. Ya, dihukumi oleh Allah bagi mereka, mereka yang meninggalkan Allah. Allah melupakan mereka dan mereka adalah orang yang fasik. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa amara bittaqwa. Maka Allah perintahkan kepada hambanya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa naha an yatashabbaha 'ibaduhu al-mu'minuna biman nasya bitarki taqwa. Dan Allah melarang bagi seorang hamba jangan sampai dia menyerupakan dirinya dengan orang-orang yang melupakan Allah, yaitu meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Wa akhbara anna iqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsah. Allah kabarkan siksaan, ganjaran bagi mereka-mereka yang meninggalkan ketakwaan. Meninggalkan ketakwaan berarti dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Iqabnya, sanksinya, pengaruhnya, efeknya adalah Allah akan melupakan dirinya. Ay ansahu masalihahu wa ma yunajjihi min adzabih. Allah melupakan dirinya sehingga tidak diberikan maslahat-maslahat untuk dirinya dunia maupun di akhirat. Wa ma yunajjihi min adzabih. Dan Allah tinggalkan dirinya sehingga dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Wa ma yajibu lahul hayatul abadiyah. Dan dari apa-apa yang mengharuskan dia bisa selamat dari kehidupan yang abadi. Wa kamal ladzatiha wa sururaha wa na'imaha. Dan dia pun akan meninggalkan kelezatan, kebahagiaan, kenikmatan yang abadi. Fa ansahu dzalik kullu jazaan lima nasiyahu min 'azamatihi wa khaufihi. Allah lupakan dirinya sebagai balasan. Jaza min jinsul amal, balasan sesuai dengan amalannya. Karena dia dahulu melupakan Allah, melupakan perintah Allah, tidak takut kepada Allah. Nah, wal qiyam bi amrim, tidak mau menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla. Fataral asi mahma muhmilan lima salih nafsi mudayyan laha. Maka engkau melihat orang yang bermaksiat, biasanya mereka menyepelekan dirinya, menganggap remeh. Nah, mudayyan laha, menyia-nyiakan dirinya sehingga ghaflah, lalai. Nah, di dalam beribadah kepada Allah. Qad aghfalallahu qalbahu an dzikrih. Allah Subhanahu wa taala telah melalaikan hatinya dari mengingat Allah. Wa taba'a hawahu wa kana'amruhu hurta. Dia pun malah mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka seluruh perkaranya akan hancur. Qala infaratat 'ala masalih dunya wa akhirati. Urusan dirinya dari maslahat dunia dan akhiratnya telah hancur dan sia-sia. Wa al-warata fi sa'adatihi al-abadiyah, dan dia pun menyia-nyiakan kebahagiaan yang abadi. Wa istabdala biha anna ma yakun min ladzah. Dia pun sudah menggantikan kelezatan akhirat diganti dengan kelezatan dunia yang sementara. Innamahiya sahabatu saifin Au khayalu taif, kebahagiaan dunia yang dia cari hanya mirip seperti awan di waktu musim panas. Au khayal taif, atau khayalan saja yang mengganggu pandangannya. Kamakir, sebagaimana seorang penyair mengatakan, ahlamu naumin au kadhil zailin innal labiba bimithliha la yukhda'u. Orang yang pintar, orang yang cerdas akan bisa membedakan ahlamu naumin, mimpi yang sia-sia, seperti bayangan yang akan hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas dan orang yang pintar melihat perumpamaan seperti ini tidak akan tertipu. Ada fatamorgana, ada bayangan pohon atau bayangan yang lainnya, dia tidak akan tertipu dengan bayangan tersebut. Karena akan sirna dan hilang. Wa adzamul uqubat misanul 'abd li nafsi wa ahmalu laha. Sedangkan kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, adzamul uqubat, akibat sanksi yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala akan melupakan dirinya. Nah, wa ahmaluhu laha wa ba'atu hadbiha wa nasibaha min Allah. Dia pun akan disepelekan oleh Allah, disia-siakan bagiannya, tidak pernah diperhatikan. Na'udzubillah. Wa nasibaha min Allah, dan dia tidak diberikan nasib bagian dari Allah. Wa bay'uha dzalika bil ghubn, jual belinya jual beli yang kosong, bodong, bolong, jual beli yang menipu. Wal hawan wa abghasus saman, jual beli yang hina, yang rendah, yang jelek, yang buruk. Wa dhayya'a man la ghina lahu anhu wa la 'iwadha lahu minhu. Maka dia pun menyanyiakan Allah Subhanahu wa taala, yang amanah Allah tidak butuh darinya, tidak memerlukan ganti darinya. Tetapi dia malah wastabdala bih, menggantikan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Wastabdala bih man anhu kullul ghina wa minhu kullul 'iwad. Dia malah menggantikan pemberian dari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk bergantung padanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari makhluknya. Mengkul syai'in idza dhayya'tahu 'iwadun, segala sesuatu ketika engkau menelantarkannya, menghilangkannya, pasti ada gantinya. Wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwadun, akan tapi ketika engkau menyanyiakan perintah Allah, menyanyiakan agama Allah, nah, maka engkau pun tidak akan diberikan gantinya. Artinya apa? Dilupakan oleh Allah, karena engkau pun sudah melupakan syariat Allah Azza wa Jal. Wallahu Azza wa Jal yu'awwidhu an kulli ma siwah, wa la yu'awwidhu minhu syai'un. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan segala sesuatunya masiwahu, wa la yu'awwidhu minhu syai'un, wa la yughni an kulli syai'in, wa la yughni anhu syai'un. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu selain Allah, wa la yu'awwidhu minhu syai', tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggantikan ketika seorang menyanyiakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yughni an kulli syai', Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Wala yughni anhu syai, tetapi makhluknya butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajir min kulli syai, Allah Subhanahu wa taala melindungi, memberikan pertolongan kepada segala sesuatunya. Tetapi makhluk tidak bisa melindungi Allah. Wa yamna min kulli syai, dan Allah Subhanahu wa taala bisa, maha mampu mencegah segala sesuatunya. Wala yamna minhu syai, tetapi tidak ada satupun dari makhluk bisa mencegah Allah Azza wa Jalla. Fakif yastaghna al-'abd an ta'ati min hadha sya'nu tarfat 'ainin. Lalu bagaimana mungkin seorang hamba berpaling dari Allah yang mana Allah tidak butuh dari makhluknya sedikit pun? An ta'ati min hadha sya'nu tarfat 'ain, sedikit pun dari kedipan mata. Seorang hamba sangat butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Wa kaifa yansa dzikrahu wa yudhayyi amrahu hatta yunsi nafsah. Bagaimana mungkin dia malah melupakan Allah, melupakan zikrullah, menyia-nyiakan perintah Allah sehingga Allah pun melupakan dirinya. Wa yakhsaruha wa yuzlimuha a'zamu dzulm. Dia pun malah merugi, mendzalimi dirinya sendiri dengan kezaliman yang besar. Fama dzalma al-'abd rabbahu walakin dzalama nafsah. Fama dzalama al-'abd rabbahu. Seorang hamba tidak bisa mendzalimi Allah, akan tapi dzalama nafsah. Seorang hamba mendzalimi dirinya sendiri. Wama dzalama rabbuh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi hambanya. Walakin huwallazi dzalama nafsah, akan tapi dialah diri sendiri yang mendzalimi dirinya sendiri. Ini efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Allah lupakan dia. Ketika seorang butuh pertolongan, dilupakan, ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa sakitnya. Ketika kita dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangankan kita dengan Allah Azza wa Jalla, sesama makhluk saja, kawan dengan kawannya, ya, seorang dengan kawannya, ketika butuh dilupakan, ketika membutuhkan pertolongan dilupakan, dicuekin, dibiarkan, sengsara, kira-kira seperti apa? Ini antara makhluk dengan makhluk. Ketika dia membutuhkan uluran tangan, bantuan kawannya, pertolongan saudaranya, kakaknya, adiknya, siapapun dari saudaranya, tolong dong saya, dilupakan. Tolong dong saya butuh pertolongan, dilupakan. Bagaimana perasaan kita ketika kita sesama makhluk, sama manusia, bahkan mungkin sesama saudara, ini bahkan dicuekin, dibiarkan, ditinggalkan. Ini sudah menyakitkan. Bahkan sebagian orang mungkin dendam. Wah, ini orang, dulu saya bantu, sekarang kok saya dicuekin, sekarang kok saya ditinggalin, sekarang kok saya dilupakan oleh dia, padahal dulu saya bantu. Ini sesama makhluk saja, sesama manusia, sama saudara, dilupakan saya sudah hatinya sakit. Ini pengaruh efek dari dosa dan kemaksiatan. Kita akan dilupakan oleh Allah, ditinggalkan, dibiarkan sendiri dengan syaitannya, waliyadzubillah. Ini adalah pengaruh dan efek dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, waliyadzubillah. Oleh karena itu segera bertaubat kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. In kana kabiran, kalaulah seandainya dosanya dosa besar, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. In kana saghiran, kalaulah seandainya dosanya dosa kecil, Nah, juga dengan beristighfar, dengan amalan-amalan saleh, amalan baik. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa ngerinya, betapa sakitnya ketika seorang ditinggalkan oleh saudaranya. Lebih-lebih mimba bil aula walillahil mathalul a'la. Nah, ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, dulu mungkin dia gagah punya ini punya itu, tapi menindas menzalimi orang lain dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan gagahnya, dengan hartanya, dia bisa menzalimi orang lain. Ketika akhir hayatnya dia ditinggalkan oleh anaknya, istrinya, saudaranya, sampai dia pun stroke, gak ada yang membantunya, sebatang kara, anak istrinya sudah ditinggalkan, sudah dia tinggalkan, dia pun meninggalkannya. Kenapa? Pengaruh apa? Introspeksi. Ada apa? Kenapa? Kenapa seperti itu? Nah, ini di dunia, di alam dunia ini. Nah, orang menjauh darinya, ada apa? Padahal dulu mungkin dia mempunyai pangkat, jabatan, gaji puluhan ratusan juta per bulan. Ketika akhir hayatnya dia pun bangkrut, akhir hayatnya dia pun ditinggalkan oleh manusia. Leh, kenapa? Ada apa? Introspeksi. Mungkin banyak dosa-dosa dahulu, pengaruh dosa dan kemaksiatan ini bisa kes, bisa ditunda. Nah, sebagaimana sudah kita lewati dari aqwalus salaf, ucapan salaf. Aku pernah bermaksiat 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Aku melihat pengaruhnya sekarang. Jangan dikira kita bermaksiat langsung cash. Wah, gak ngaruh. Saya masih gagah. Iya, ente masih gagah sekarang. Allah alam besok. Allah alam 10 tahun lagi. Allah alam berikutnya akhir hayatnya. Allah alam. Ketika kita tidak bertaubat, ketika kita tidak bersegera taubat kepada Allah, beristighfar, terlebih kalau seandainya dosa tersebut sangkutannya, kaitannya dengan dosa besar, terlebih lagi kaitannya, sangkutannya ketika sesama makhluk, sesama manusia. Ini dulu sudah merampas tanah fulan, diambil, walaupun dia sah ya, dengan membeli, hukum tanda kutip dengan mafia dan lain sebagainya, tetapi mendolimi yang lainnya, atau perkara-perkara yang lainnya yang dia dulu mungkin masih mudanya gagah, hebat, kuat, bisa menindas orang lain, bisa mendolimi orang lain dengan gagah dan bahagianya dia. Coba lihat akhir hayatnya, dilihat akhir hayatnya, di dunia saja sudah disiksa oleh Allah Azza wa Jal. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. In khairan fa khairun, kalaulah seandainya dia baik selama mudanya, selama hidupnya, maka balasannya pun baik. Nah, kalau seandainya dahulu dia berbuat jahat, dahulu berbuat zalim kepada saudaranya, nah segera nah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, beristighfar, bertobat, nah kembalikan hak orang lain yang sudah kita rampas, yang sudah kita ambil, kembalikan, gak usah malu-malu. Kaitannya dengan hak-hak saudara kita. Nah, jangan kita pun egois atau marah-marah ketika diingatkan oleh saudara kita. Jangan. Justru akan menambah kesengsaraan terhadap diri kita, waliyadzubillah. Nah, lebih-lebih kalau seandainya kita pun sudah mendekati umur, wallahul musta'an. Wa min uqubatiha, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah annaha tukhrijul 'abda min dairatil ihsan. Sesungguhnya kemaksiatan yang telah seorang hamba lakukan akan mengeluarkan dirinya dari lingkaran ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wa tamna'uhu thawabal muhsinin. Sehingga engkau tercegah tidak mendapatkan pahalanya tingkatan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa innal ihsana idza basyara al-qalb mana'ahu minal ma'asi. Karena seorang yang sudah mencapai tingkatan ihsan, ketika dia merasuki jiwa seseorang, meresap pada jiwa seseorang, maka dia pun akan tercegah dari kemaksiatan dan dosa. Ada, karena dia selalu diawasi oleh Allah, karena dia selalu dilihat oleh Allah, dan dia nam kaannaka tarah, seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa diawasi oleh Allah. Fahada wal ihsan antabudallah kaannaka tarah, fa'inlam takun tarah fa'innahu yaraka, fa'inna man abadallaha kaannahu yarah. Kalau sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah, maka seakan-akan dia melihat Allah. Lam yakun dhalika illa listilai zikrih. Keadaan yang demikian itu tidak akan tercapai melainkan kecuali karena dia selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mencintai Allah, merasa takut kepada Allah, berharap raja kepada Allah, berharap kepada Allah di dalam hatinya. Bihaitu yasur kana yushahiduh, seakan-akan dirinya menyaksikan Allah Azza wa Jal. Wadhalika yahulu bainahu wa baini iradatul ma'asiyah, yang itu akan mencegah dirinya dari perbuatan kemaksiatan pada Allah. Fadlan an mawaqi'atiha, lebih-lebih kalau dia melakukannya, tidak akan dia lakukan karena dia selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Seakan-akan dia melihat Allah, karena katarah. Fa'idha kharaja min dairatil ihsan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dia sudah keluar dari lingkaran al-ihsan, dia sudah jatuh turun dari tingkatan ihsan. Fatahu suhbatuhu wa rifqatuhu al-khassah, maka terlewatkan baginya, terluputkan baginya suhbatuhu, merasa ditemani dengan Allah Azza wa Jal, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal secara khusus dilihat Allah. Karena ini martabat ihsan, ini tingkatan ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Wa'aishi malhani, dan kehidupannya yang tenang, tentram. Wa'na'imu mutam, dan kenikmatan yang sempurna. Karena dia selalu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan dia pun seakan-akan melihat Allah, sehingga dia tidak berani. Tamna'uhu minal ma'asi, tercegah dirinya dari kemaksiatan dan dosa. Fa in arada Allah bi khairan aqarrahu fi da'irati 'umumil mu'minin, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan baginya kebaikan, aqarrahu fi da'irati 'umumil mu'minin, maka Allah kokohkan dirinya, Allah kuatkan dirinya pada lingkaran keumuman orang-orang yang beriman. Fa'in asahu bil ma'asi allati tukhriju min dairatil iman kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan kalaulah seandainya dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu kemaksiatan sehingga dia keluar dari lingkaran iman. Lingkaran iman ini bukan keluar tergantung tingkatan kemaksiatannya. Kalau syirik wal kufur, naam, dengan adamul mawani', naam, maka ini bisa keluar dari Islam. Tetapi kalau di bawahnya, naam, dari dosa besar, ya, seperti la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang berzina dia berzina, naam, hina yazni wa huwa mu'min, dia bukan dalam keadaan beriman. Kamilul iman, sempurna imannya. Artinya orang yang sempurna imannya tidak akan mungkin melakukan perzinahan, tidak akan mungkin minum khamar dalam keadaan sempurna imannya. Kalau turun imannya, al-iman yazidu wa yanqus, iman naik dan turun. Ketika turun, maka dia akan bermaksiat pada Allah Azza wa Jal. Wala yashrabu al-khamar ina hina yashrabuha wa huwa mu'min, wala yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min, wala yantahibu nahbatan dhata syarafin yarfa'u ilayhi fi manna fiha an-nas absarum hina yantahibu wa huwa mu'min. Fa iyyakum wa iyyakum wa taubatu ma'rudah ba'd. Hati-hatilah kalian. Artinya seorang mukmin yang sempurna imannya tidak akan berzinah dalam keadaan sempurna imannya, tidak mungkin. Begitu pula mencuri, begitu pula melakukan maksiat-maksiat yang lainnya, melihat kepada yang bukan mahram dan lain sebagainya. Hati-hatilah kalian. Wa taubatu ma'rudatun ba'd. Sedangkan taubat dibuka, terbuka. Naam, khurujun min dairatil iman. Ini keluar dari dairatil iman, tapi naam, duna kufur, tidak sampai kekufuran. Berbeda kalau sudah menyembah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Naam, kekufuran dengan jelas, kufuran bawah, dengan ada intifaul mawani, ya, tidak adanya penghalang-penghalang dari kekufuran. Nah, ini bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Sehingga al-ma'asi yang namanya kemaksiatan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, adalah bisa mengeluarkan seseorang dari lingkaran ihsan. Nah, sedangkan ihsan adalah anta'budallaha kannaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, kalaulah seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, naam, fa innahu yara, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat engkau. Naam. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Masalah ma'adhannya. Sejam lagi. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa man fatahu rihwatul mu'min wa husna jifa'illahi anhum, fa inna allaha yudafu an alladhina amanu. فَاتَوْ كُلْ خَيْرٍ رَتَّبَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ عَلَى الْإِيمَانِ وَوَلَهُمْ يَأْتِ خَصْلَةٍ كُلُّ خَصْلَةٍ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ini masih dalam pengaruh dosa dan kemaksiatan, adalah penyebab seseorang Naam, hilang dari diri seseorang kebaikan yang banyak. Dia akan hilang sehingga tidak ditemani oleh orang-orang yang beriman. Juga dia pun akan ditinggalkan. Ditinggalkan. Kenapa? Dia pun tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa orang tersebut sefulan, alan dan lain sebagainya ketika sengsara, ketika seharusnya dia membutuhkan pertolongan dan ditolong, malah ditinggalkan oleh Allah, bukan manusia. Ditinggalkan oleh Allah lebih dengan manusia. Ada apa? Nah, karena asbabnya adalah al-ma'asi wadh-dhunub, kemaksiatan dan dosa. Di antara kemaksiatan yang besar, di antaranya adalah al-kibr. Sebagaimana iblis mengatakan apa? Ketika disuruh sujud kepada Adam, maka dia apa? Mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, yakni Adam. Nah, inilah sebab kenapa iblis dicampakkan dari surga. Dicampakkan dari surga. Nah, karena ada kesombongan di dalam hatinya. Waliyadzubillah. Sehingga barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, atau kemaksiatan adalah termasuk sebab seseorang dicabut dari dirinya keberkahan, dicabut dari dirinya kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa? Dia tidak ditemani lagi dengan orang-orang yang beriman. Dia pun tidak ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman adalah waliullah. Wali-wali Allah. Ala inna awliyaullah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah semuanya para wali-wali Allah, nah, la khawfun alaihim, mereka tidak merasa takut, nah, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak merasa bersedih dari apa yang luput, yang sudah berlalu dari mereka, yang luput, yang berlalu dari mereka. Siapa wali-wali Allah? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatau kull khairin attaba'allahu fi kitabi 'alal iman. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah akan luput baginya segala kebaikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang keimanan. Ada berapa ciri dan tanda? Lebih dari 100 ciri dan tanda, yang masing-masing satu darinya saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang pertama? Dia akan luput baginya pahala yang besar. Nah, ini pengaruh dosa dan kemaksiatan. Akan luput baginya sehingga dia tidak mendapatkan pahala yang besar. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, saufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Adapun orang-orang yang tidak beriman, nam, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Wa minha, kemudian berikutnya ad-dafa' anhum syurur ad-dunya wal akhirah. Bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah dari mara bahaya, keburukan, kejelekan, kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang tidak beriman tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-istighfar malaika wa hamlil arsy lahum. Dia luput baginya, dia tidak mendapatkan permohonan ampun dari para malaikat. Nah, dan malaikat yang membopong arsy, dia tidak mendapatkan istighfarul malaika. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang membawa nam arsy wa man hawlah dan yang ada di sekelilingnya, mereka bertasbih kepada Allah dengan pujian kepada Allah, wa yu'minuna bih, dan beriman kepada Allah. Juga mereka beristighfar, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang beriman. Artinya kebalikannya mafhumul ayah, mukhalafatul ayah, adalah orang-orang yang tidak beriman maka tidak akan dimintakan ampun oleh malaikat hamalatul arsy. Wa minha mu'alatullah lahum wa la yadhillu man walahullah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang beriman, menolong orang-orang yang beriman. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman maka tidak akan ditolong. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman nam tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah waliyul ladzina amanu. Dialah Allah Subhanahu wa taala wali, penolong terhadap orang-orang yang beriman. Artinya bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, nam maka tidak akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wa min amruhu malaikatahu bitasbitihim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikatnya untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Dikokohkan keimanannya, sabat, istiqamah di atas agama. Yuhyi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fa tsabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikatnya, anni ma'akum, sungguhnya aku bersama kalian. Fa tsabbitul ladzina amanu, maka kokohkanlah terhadap orang-orang yang beriman. Kebalikannya bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla akan hilang nam permohonan ini dari malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Nam, kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah, sehingga dia pun goyah, dia pun tidak sabat, dia pun goncang. Waliyadzubillah. Karena bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minha anna lahum darajat 'inda rabbihim wal maghfirah war rizqal karim. Di antaranya bagi orang-orang yang beriman, mereka memiliki derajat, tingkatan-tingkatan derajat di sisi Allah. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah, mereka mendapatkan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat di sisi Allah. Derajat itu ke atas. Kalau darajat ke bawah. Ya, surga itu ke atas tingkatannya, paling tinggi ke atas. Neraka tingkatannya ke bawah, bukan ke atas, ke bawah, darokat. Nah, derajat naik ke atas. Kalau darokat 6 dal wara wal kaf ta, itu ke bawah, semakin bawah semakin panas. Nah, bagi orang-orang beriman maka mendapatkan derajat di sisi Allah, ampunan di sisi Allah, rizki yang banyak yang mulia yang Allah berikan rizki kepada orang-orang yang beriman. Wallahul musta'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.